Maka di antara nikmatnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan sekali lagi kesempatan kepada kita sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh ulama semisal Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Talhah bin Ubaidillah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan kepada diri kita, ana rajulaini min Bali qadimma ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada dua orang laki-laki yang berasal dari Bali. Bali ini kata Imam As-Sindi adalah sebuah tempat di perbatasan antara Yaman dengan Saudi pada hari ini. Saudi Selatan, Yaman. Di provinsi, kalau pada hari ini provinsi Samithah. Dari Talhah bin Ubaidillah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Beliau menuturkan kepada kita, datang dua orang laki-laki yang mana mereka ini berasal dari Bali, bukan Bali Indonesia ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhumma jami'an, dan mereka berdua menyatakan keislaman secara bersama-sama di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak lain dan tidak bukan mereka datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyatakan keislaman mereka. Bukan hendak kemudian berjalan dari Yaman menuju ke Madinah pada saat itu, hendak plesir memperhatikan keindahan, atau kemudian hendak mencari peluang bisnis, tidak. Semata-mata mereka berjalan dari Samithah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan itu jauh. Yaman ke Madinah itu jauh. Kalau pada hari ini kita naik pesawat dari Yaman menuju Jeddah 1,5 jam. Itu naik pesawat. 1,5 jam itu kalau perjalanan udara itu bisa sampai 600 kilo. Mereka berjalan dari Yaman, Samithah, menuju ke Madinah. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk mengikrarkan keislaman mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahdahuma asyadda ijtihadan min akhar. Talhah bin Ubaidillah melanjutkan ucapannya, salah seorang dari mereka berdua adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah, jihad. Fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan min akhar. Salah seorang di antara mereka berdua dari dua orang itu sangat bersungguh-sungguh untuk menegakkan jihad. Tidaklah dipancangkan bendera jihad, melainkan salah seorang di antara mereka berdua ini berangkat untuk berjihad. Berangkat untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bersama pasukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus. Faghaza mujtahidu minhuma, bersungguh-sungguh dalam berjihad. Maka apa? Seseorang mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ketika dia bersungguh-sungguh dalam berjihad, mungkin tujuannya untuk mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala matikan dia di dalam sebuah peperangan. Maka apa kata Talhah bin Ubaidillah? Fat tushida thumma makasal akhar ba'da husana. Maka Allah Subhanahu wa taala matikan, syahidkan dia, sedangkan temannya yang bersama-sama dari Bali tadi, yang tidak secara dalam tanda kutip bersungguh-sungguh untuk berjihad, berperang, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya umur yang masih panjang, serentang setahun setelahnya. Jadi dua orang ini satu teman, dua orang ini sama-sama berteman berjalan dari Samitah menuju Madinah. Yang satu mati duluan, yang satu mati satu tahun sesudahnya. Summa maka salakharu ba'dahu sannatan summa tufi. Yang satu orang ini mati setahun setelahnya. Qala Talha fara'aitu fi manami baina ana inda babil jannah. Talha kemudian berkata, maka pada suatu malam saya bermimpi berdiri di depan pintu surga, kata Talha bin Ubaidillah. Saya bermimpi saya berada di depan pintu surga. Fara'aitu fil manami baina ana inda babil jannah. Iza ana bihima fakharaja kharijun minal jannah. Ketika saya sedang berada di pintu surga, maka keluar seorang malaikat dari dalam surga. Keluar seorang malaikat dari dalam surga. Tsumma kharaja faizanil ladzina istihid kharijun minal jannah fa azina lil ladzi tuwfil akhira minhuma tsumma kharaja faizana lil ladzi istihda tsumma raja'a ilayya. Malaikat ini keluar dari dalam surga, kemudian malaikat tersebut mengizinkan laki-laki yang meninggal dunia belakangan untuk masuk terlebih dahulu. Jadi yang masuk terlebih dahulu siapa? Laki-laki yang mati lebih belakangan dibanding laki-laki yang mati terdahulu di medan jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka malaikat keluar dari surga dan mengizinkan laki-laki yang meninggal dunia belakangan dari keduanya untuk memasuki. Kemudian malaikat keluar lagi dan mempersilahkan yang mati di medan jihad untuk masuk. Kemudian malaikat berkata kepada Talha, ini kata Talha di dalam mimpinya, irji fa innaka lam ya'nil laka ba'da. Kata malaikat kepada Talha bin Ubaidillah, pulanglah engkau. Sesungguhnya pada saat ini belumlah giliranmu untuk masuk ke dalam surga. Kembali lagi nanti, kata malaikat tersebut. Fasbaha Talha yuhadisu bihin nas. Di pagi harinya, setelah semalamnya Talha bermimpi, beliau menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Beliau menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Fa'ajibu lizalika, para sahabat takjub. Heran mereka. Keheranan mereka itu tidak lain dan tidak bukan, kok yang mati syahid masuk ke surga malah belakangan dibanding yang mati tidak di medan perang. Itu keheranan mereka. Fa'ajibu lizalika, Fabalagha dzalika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat takjub, heran mereka. Kok seperti ini keadaannya? Kenapa orang yang mati syahid, yang menurut perhitungan mereka, yang menurut kalkulasi mereka, yang menurut perkiraan mereka, orang yang mati syahid adalah orang yang berhak masuk surga terlebih dahulu dibanding selain mereka, kok malah malaikat di dalam mimpi Thalha mengizinkan orang yang tidak mati syahid masuk duluan? Ini menakjubkan. Ini menakjubkan di sisi para sahabat. Dan mereka tidak menyimpan ketakjuban mereka tersebut. Mereka datangkan perkara mereka, mereka datangkan perkara yang membingungkan mereka ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadatsuhu haditha faqala. Dan mereka menceritakan kisah mimpinya Thalha. Mereka menceritakan kisah mimpinya Thalha. Faqala ya Rasulillah. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Min ayy dzalika ta'jabuna?" Rasul bertanya kepada mereka, "Di titik mana kalian itu merasa takjub? Apa yang membuat kalian takjub dengan mimpi Thalha? Kenapa kalian merasa takjub dengan mimpi Thalha?" Maka para sahabat mengungkapkan alasan mereka. "Hadza kana asyadda rajulaini ijtihadan." Wahai Rasulullah, bahwasanya orang yang masuk surga belakangan itu adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk berjihad. Maknanya, yang masuk surga terdahulu tidak seperti dia. Orang yang masuk surga belakangan itu adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk berjihad. Mengorbankan dirinya di medan perang. Mati bahkan. Tapi kok ya masuk surganya belakangan, kira-kira itulah ketakjuban mereka. Wadakala hazal akhirul jannah. Adapun dia ini yang mati syahid ini masuk ke surganya malah belakangan. Qablahu, setelah temannya yang terdahulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar jemaah rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkap ketakjuban mereka? Mengungkap kebingungan mereka. Menghilangkan keterpanaan para sahabat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad makaza azabba dausannatan. Bukankah sahabatnya ini yang masuk surga terlebih dahulu ini, itu Allah Azza wa Jalla berikan dia umur yang panjang selama setahun? Qalu, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah, itulah yang ada di mimpi Thalha, itulah yang ada di mimpi Thalha, dan dia kabarkan kepada kita, sebagaimana kita mengkhabarkan kepada engkau, itulah yang ada di mimpi Thalha. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa adraka ramadana fa sama wa shalla kaza wa kaza. Mengapa kalian merasa takjub terhadap orang yang mati satu tahun setelahnya? Bukankah orang yang mati satu tahun setelahnya tersebut, dia menjumpai Ramadan dan dia mengerjakan sholat ini dan sholat itu? Fa sama wa shalla kaza wa kaza min sajadatani fi sanati. Bukankah dia menjumpai Ramadan? Bukankah dia menjumpai sholat ini dan itu? Bukankah dia sujud kepada Allah Azza wa Jalla dengan sujud ini dan itu? Dalam keadaan satu tahun dia masih hidup? Qalu, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fama bainahuma ab'adu mima bainas sama'i wal ardh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama bainahuma?" Adapun kedudukan mereka berdua ini, yang satu tahun mati belakangan dan yang satu tahun mati setelahnya, yang satu tahun mati duluan dan satu tahun mati belakangan, Adapun kedudukan mereka berdua ini, keadaan mereka berdua ini, kata Rasulullah SAW, ab'adu. Itu lebih jauh jaraknya. Mimma baina is-samai wal ard. Seperti kedudukan langit dan bumi. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diperbincangkan oleh banyak ulama. Mereka mengambil berbagai macam faidah dari hadis ini. Perbincangan yang paling menarik dan paling membawa manfaat dari hadis ini adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Hamad Al-Ansari dalam kitabnya. Di antaranya kata Syekh Hamad Al-Ansari, siapa di antara kita yang tidak mau mati syahid ya ikhwan? Siapa di antara kita yang tidak bercita-cita mati syahid di medan perang? Di atas bendera yang sahih. Di atas syahid yang betul-betul syahid secara syar'i. Siapa di antara kita yang tidak mau? Karena janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin dusta. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang kemudian berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada di dalam keadaan fisabilillah. Siapa di antara kita yang tidak mau mati syahid? Jalan terpintas menuju ke surga pada hari ini. Mati syahid yang syar'i. Siapa di antara kita yang tidak mau mati syahid? Tapi bersamaan dengan itu ikhwan, pintu jihad yang syar'i pada saat ini Allah Subhanahu wa taala belum bukakan atas kita. Ya? Saya punya prasangka baik dengan antum semua. Sebagaimana saya selalu berusaha memupuk prasangka ini atas diri saya. Kalau dibuka medan jihad syar'i, kita akan tinggalkan segala kesenangan dunia untuk meraihnya. Kita persiapkan anak-anak dan istri kita untuk siap-siap menjadi janda dan yatim. Kita persiapkan mereka. Kalau dibuka pintu medan jihad syar'i. Tapi pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih tutup itu untuk kita. Belum merupakan bagian dari milik kita. Terkadang perkara ini menyisakan kesedihan kepada orang-orang yang memang ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyisakan kesedihan. Tapi kalau kemudian kita perhatikan hadis yang barusan tadi saya bacakan, yang menakjubkan, yang luar biasa, yang tersimpan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dan hadis ini jarang sekali diangkat. Jarang sekali diangkat. Karena Imam Ibnu Majah di antara 6 kitab hadis hanya beliau yang meriwayatkan sendirian. Imam Bukhari tidak meriwayatkan, Muslim tidak meriwayatkan, hanya beliau sendiri yang meriwayatkan ini. Kalau kita baca hadis ini, kemudian kita baca ungkapan para ulama yang terkait dengan hadis ini seperti kata Syekh Hamad Al-Ansari, niscaya asa itu tetap ada pada diri kita. Memang pada hari ini mungkin Allah Subhanahu wa taala belum bukakan atas kita pintu jihad dengan berbagai macam sebab yang pasti karena kemaksiatan kita. Tapi apakah kemudian kita putus asa untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Yang di sana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, apa kata Rasulullah sallallahu adraka Ramadan, bukankah orang yang umurnya 1 tahun setelahnya ini menjumpai bulan Ramadan? Dia bukan cuma sekedar menjumpai bulan Ramadan dan bulan Ramadan itu lewat di hadapan dia melambaikan tangannya. Dia bukan cuma sekedar menjumpai bulan Ramadan. Banyak ya ikhwan pada hari ini orang menjumpai bulan Ramadan, Ramadan itu lewat di hadapan mata dia. Tapi apa yang dia kerjakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan fasamma wa shalla. Dia menjumpai bulan Ramadan itu dalam keadaan apa? Fasamma wa shalla. Dia berpuasa dan dia salat. Berpuasa di siang harinya, salat di malam harinya. Begitu kata Syekh Hamad Al-Ansari. Adraka Ramadan. Fasamma wa shalla, kata Rasulullah SAW. Bukankah orang ini yang mati 1 tahun satu tahun belakangan ini dia menjumpai bulan Ramadan, itu kita ya ikhwan. Kita menjumpai bulan Ramadan tahun ini, alhamdulillah. Sahabat kita, teman kita, karib kita, kita sama-sama usung keliang lahatnya satu tahun yang lalu. Bukankah demikian? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berikan izin kepada kita. Berikan kepada kita umur satu tahun lagi. Sampai hari ini kita menjumpai Ramadan. Adraka Ramadan, fasamma wa shalla. Bukankah orang ini menjumpai Ramadan dan dia sholat, dia puasa, kata Rasulullah SAW. Jadi, sholat, puasa pada bulan ini. Para sahabat kemudian mengatakan, iya wahai Rasulullah. Bukankah selama setahun itu dia masih sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti satu tahun belakangan setelah sahabatnya yang dahulu meninggal di medan jihad, dia tidak isi dengan kelalaian. Dia isi dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diistilahkan dengan sujud, kata Rasulullah SAW. Bukankah selama setahun dia pergunakan untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Iya wahai Rasulullah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Fama bainahuma ab'adu mina mim fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh." Adapun kedudukan mereka berdua, itu jauhnya seperti jauhnya antara langit dengan bumi. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kepada diri kita, berikan kepada kita kesempatan satu kali lagi Ramadan ini. Yang pada kebanyakan kaum muslimin pada hari ini, yang mereka intai adalah sepak bola. Yang mereka intai adalah berita-berita yang menyibukkan. Biarkan itu semua. Sibukkan dengan amal soleh. Karena inilah yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan keuntungan. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Baik ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini tausiah sedikit dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi saya. Dan saya mohon maaf kepada antum semua yang secara dalam tanda kutip tiba-tiba mengumpulkan di sini. Mudah-mudahan kemudian apa yang diniatkan mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih setengah jam ke depan kita akan menjumpai azan maghrib insyaallah ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kekeliruan datangnya dari diri saya pribadi, Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan saya. Dan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairud da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.